أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا لتنذر أم القرى ومن حولها warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzarana min a'mali as-sayyi'at wa hadzarana ila a'malil munafikin wa yahdiyana ila sawabis sabil. Nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam rangka acara penyejuk iman, maka kesempatan kali ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah turunkan, yang Allah telah turunkan, dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu sekalian. Gambaran firman Allah di atas, Allah menginginkan hambanya, atau Allah mengajak hambanya supaya tidak tunduk kepada yang selain hukum Allah dan hukum Rasulullah. Kenapa dikatakan di sini ma anzalallahu ilar rasul, hukum yang diturunkan Allah? Karena Allah lah yang membuat hukum itu semuanya. Karena Allah lah yang membuat manusia. Karena Allah lah yang membuat alam semesta ini. Karena apabila Allah menciptakan atau membuat hukum, maka tidak akan terjadi ketimpangan satu sama lainnya manusia ketika menjalankannya. Ibaratkan kalau kita melihat alam semesta yang diciptakan Allah, seperti matahari tidak pernah bertabrakan dengan satelit-satelit yang lain atau bintang-bintang yang lainnya. Karena itu memang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau itu memang ciptaan Allah, maka tidak akan pernah terjadi satu penyimpangan. Begitu juga kalau kita betul-betul menjalankan hukum Allah dan hukum Rasul, karena Rasul juga berhak untuk menentukan hukum itu, karena disinilah pujian Allah kepada Rasulnya, karena Allah memberikan hak dan wewenang kepada Rasulnya untuk menentukan satu hukum yang mana tidak ada yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah berikan pujian kepada Rasulnya. Artinya ketika Allah mengajak apa yang sudah ditetapkan, apa yang di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka lihatlah, kata Allah, orang-orang munafik itu selalu menghalangi orang-orang yang mau berbuat baik, atau mendekati orang-orang yang berbuat baik itu supaya menghalangi mereka sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya ini artinya bukan benturan fisik, tapi berbagai media massa, berbagai pola pikiran, sehingga mereka itu tidak mau lagi menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Ini banyak sekali perdana terjadi di kalangan kita masyarakat tersebut. Seperti contohnya, ada tradisi yang sudah terjadi dan menjadi budaya di masyarakat. Contohnya seperti ada orang-orang tua kita dulu mengatakan, kalau kalian berfoto janganlah bertiga, karena itu salah satunya ada yang meninggal. Nah, ini kan ketentuan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada. Ya. Tapi ini menjadi kuat sekali mereka mengatakan hal tersebut. Yang kayak gitu percaya. Ya? Yang kayak gitu percaya begitu. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwasanya kematian itu adalah hakku. Tidak ada seorang pun tahu bahwa dengan kematian itu. Makanya orang kalau percaya dengan ramalan, dengan apa itu semuanya, itu sebetulnya suatu hal yang sangat bodoh, begitu. Kenapa saya mengatakan sangat bodoh? Karena jin atau iblis itu sebetulnya mereka itu tidak tahu tentang hal yang gaib, kematian tersebut. Iya. Contohnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, tidak ada jin satupun yang tahu bahwasanya Nabi Sulaiman tersebut sudah meninggal, kecuali karena tongkatnya itu sudah dimakan rayap. Dan itu pun setelah 2 hari meninggalnya Nabi Sulaiman, ya kan? Iya. Tapi kalau menurut penelitian Ustaz, tongkat itu kira-kira dimakan rayap, yang tongkat yang bagus mutunya itu kira-kira berapa tahun itu, Ustaz? Mungkin memakan 15 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun. Mungkin sebatas itu mungkin tidak diketahui. Ketika tongkat itu sudah jatuh, dimakan apa, jatuh, tinggal apalanya lagi, bubuk-bubuknya kayak rayap sudah memakannya. Ketika itulah diketahui oleh jin, berapa waktu yang sangat lama sudah. Tapi banyak manusia untuk mengetahui hukum itu melalui peramal-peramal, melalui dukun-dukun. Inilah orang-orang munafik itu selalu berupaya sekuat dan semaksimal mungkin agar kita ini jauh dari Al-Quran dan hadis. Iya. Gimana menurut Ustaz? Hal-hal yang seperti ini selalu yang sudah menjadi membumi daya di masyarakat. Iya, saya kira ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan juga sangat disayangkan sekali, karena kita di negara kita tercinta ini yang mayoritasnya adalah penduduknya 80 sekian persen ya, bukan lagi 90, sudah agak berapa ini jumlah kaum muslimin. Walaupun begitu lebih mayoritas. Jangan-jangan 50% atau 60% yang percaya. Iya, artinya dari 80% jumlah penduduk muslim, akan tetapi mungkin kalau dikalkulasikan berapa persen yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, itu harus kita kaji kembali. Iya. Gitu. Nah, berkaitan dengan keterangan ayat 61 ini dan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul, ternyata kondisi negara kita ini sudah begitu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena masyarakat kita itu ternyata lebih percaya kepada aturan-aturan ataupun bimbingan yang diberikan oleh manusia yang notabene memang melakukan tindakan-tindakan kesyirikan daripada mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang disayangkan adalah kenapa kita lebih percaya kepada aturan manusia dibandingkan kepada aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah adalah pencipta manusia? Bukankah Allah adalah pencipta alam semesta? Bukankah Allah yang menciptakan manusia yang membuat aturan yang kita taati itu? Jadi sebenarnya aturan yang lebih utama dan paling utama untuk diikuti itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti dan tidak lagi diragukan adalah bahwa aturan Allah itu adalah aturan yang tertinggi dan yang terbaik bagi kehidupan manusia, siapapun dia. Apakah dia muslim ataupun kafir, kalau dia mau melaksanakan aturan yang sudah dibuat oleh Allah, maka insya Allah dan pasti kehidupan yang dijalannya akan menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar nyaman, tentram, dan bahagia dunia akhirat. Ya, khususnya bagi seorang muslim gitu. Yeah. Nah, sebaliknya kalau kita tidak melakukan dan melaksanakan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kondisi sekarang ini yang kita dapati. Coba Ustaz perhatikan ini Medan beberapa waktu yang lampau itu sangat-sangat panas. Iya, betul. Tidak tenang, tidur malam tidak tenang, tidur siang tidak tenang. Habis itu mendung beberapa hari. Yeah. Masuk angin, orang banyak sekali penyakit, terutama sekali sekarang ini katanya yang paling banyak terkena sakit asam lambung sangat tinggi, termasuk salah satunya istri saya. Saya terkadang bertanya, Ustaz, kenapa ini semua bisa terjadi? Ini adalah satu musibah dan ini hampir-hampir tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Akan tetapi sekarang ini dunia sudah menunjukkan amarahnya, begitulah bahasa ininya, mudahnya. Dunia sudah menunjukkan amarahnya sehingga akhirnya penduduk di mana tinggal di dalam dunia ini akan merasakan kemurkaan daripada dunia itu sendiri, daripada alam. Akan tetapi itu adalah merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan kepada orang yang tidak mengikuti seluruh aturan yang sudah dibuatnya. Ada pertanyaannya Ustaz, begini Ustaz. Kira-kira kalau manusia itu mampu enggak melakukan keadilan tanpa syariat dan hadis? yang diturunkan oleh Allah, tidak akan pernah mampu melakukan keadilan yang semaksimal mungkin kalau seseorang masih berpegang kepada aturan yang dibuat oleh manusia, sedangkan aturan itu tidak mengambil, tidak mengacu daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang punya kemampuan terbatas. Iya kan? Yeah. Tidak ada kita ini yang punya kemampuan yang sangat-sangat sempurna. Kalau itu dibuat oleh manusia, manusia itu sendiri yang terbatas, artinya aturan yang dibuatnya itu adalah suatu aturan yang sangat terbatas sekali. Yeah. Sedangkan aturan yang dibuat oleh Allah, Allah adalah pencipta alam semesta, maka aturan dibuatnya adalah aturan yang bisa menjamin kemaslahatan semuanya. Tidak akan ada yang terzalimi dengan aturan yang dibuat oleh Allah, akan tetapi kalau untuk aturan manusia, pasti itu ada yang terzalimi dan tidak semuanya akan merasakan nyaman dengan aturan yang dibuat manusia. Contohnya sekarang ini kita lihat, aturan yang dibuat oleh negara Indonesia belum tentu menyenangkan oleh masyarakat yang bukan orang Indonesia. Iya kan? Aturan yang dibuat oleh Malaysia belum tentu menyenangkan bagi orang Indonesia. Oleh karena itu sangat terbatas sekali. Akan tetapi kalau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh manusia, seluruh alam semesta, umat Islam secara khususnya akan merasa nyaman dan tenang kalau melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu dibuat oleh Allah untuk kepentingan umat manusia. Iya, sangat benar sekali Ustaz. Karena kalau kita melihat dunia dan langit, kalau kita memandang di siang hari, itu kan Allah ciptakan langit itu dibangun tanpa tiang. Dan orang tidak pernah akan merasakan langit itu akan jatuh suatu saat. Tidak pernah terpikirkan orang, teman. Karena disitulah menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat ironis sekali kalau seandainya manusia itu tidak mau melakukan perintah Allah yang sudah Allah tetapkan. Karena peraturan Allah itulah yang lebih relevan daripada peraturan manusia. Cobalah kita lihat, kalau kita dalam sebuah organisasi Ustaz, membuat ADART, itu mesti ada banyak perubahan dan terjadi perubahan. Bisa jadi setiap tahun kita akan musyawarah. Karena banyak tidak sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Tidak relevan lagi namanya. Tapi namanya hukum Allah. Pernahkah orang bermusyawarah untuk menggantikan? Tidak ada. Tapi yang menjadi pertanyaan sebetulnya, masih belum orang banyak melakukan, betul-betul mengangkat, menjadikan sebuah budaya yang berkembang di masyarakat, hukum yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kalau ini memang betul-betul dilaksanakan Ustaz, maka semuanya kita ini akan tentram dan damai. Karena kita tidak akan mungkin mengklaim satu orang dengan orang yang lain, antara satu dengan yang lain. Maka kita tidak akan mungkin tuding atau terjadi fitnah antara satu dengan yang lain. Walaupun itu terjadi, mungkin hal itu karena Allah selalu melindungi kita, maka tidak terlalu berat untuk melaksanakan pemulihan hal tersebut. Karena kita mengimani Allah dan mengimani hari akhirat. Ya. Begitu juga apa yang terdapat pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz Fajrul, ini ya, ada yang saya ingin tanyakan. Di dalam ayat pembahasan kita hari ini, ayat ke-61 surat An-Nisa, ini ceritanya adalah cerita bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan aturan Allah, hukum Allah, itu tergolong kepada orang-orang munafik. Ya. Nah, Ustaz, kita sekarang ini, menurut pandangan Ustaz, apakah kita termasuk golongan orang yang melaksanakan perintah Allah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah atau aturan Allah ini, apakah kita bisa digolongkan kepada orang-orang munafik sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat ini? Iya. Begini, yang digolongkan orang munafik itu sebetulnya dia tahu perintah Allah, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Diucapkannya apa yang dikatakannya di hadapan orang itu, tapi tidak sesuai dengan hatinya. Berseberangan. Pertanyaan pertama dulu, Ustaz. Apakah menurut pandangan Ustaz, kita masyarakat Indonesia ini sudah melaksanakan aturan Allah atau tidak? Ada yang sudah melaksanakan, ada yang tidak. Iya. Nah, tidak bisa kita mengatakan seluruhnya sudah melaksanakan. Iya. Karena yang namanya melaksanakan itu perlu waktu dan kesabaran. Sampai akhir hayat kita. Kan begitu. Seperti Allah firmankan, wa'budullah hatta ya'tiakal yakin, mengabdilah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Dalam arti kata apa? Yang namanya kita melaksanakan syariat Allah itu tidak ada batasnya. Makanya kita tidak bisa pertimbangan akal situ ikut intervensi. Karena kalau sudah ikut intervensi, sudah berat kita untuk melaksanakan sesuatu itu. Makanya kalau kita tidak melaksanakan dan kita yakin itu hal itu sudah menjadi memang sudah perintah Allah, tidak mau kita laksanakan, maka itu termasuk orang yang munafik. Tapi kalau seandainya dia itu yakin, tapi dia ketika tidak melaksanakan, dia merasakan sesuatu hal yang ganjil dan berdosa, itu tidak dikatakan orang yang munafik, adalah orang yang zalim. Nah begitu, karena orang munafik ini lebih besar musuhnya di dalam tubuh umat Islam. Karena tak tahu kita musuh dalam selimut. Dia melakukan kebaikan tapi untuk menghancurkan umat Islam. Menggunting dalam lipatan. Mudah-mudahan kita tidak terjadi pada golongan ayat sini dan Amin. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kami dari tim Safir Azhar mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustadz Perdana. Kami mengundurkan diri. Insyaallah lain waktu kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.